Apakah doa keburukan yang dilontarkan bapak atau ibu dirinya akan terkabul? Sebagai orang tua, atau orang tua asli atau tidak, kita harus sadar bahwa posisi kita adalah sebagai wali bagi mereka. Untuk itu, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Memiliki tanggung jawab untuk mendidik mereka. Bersabar terhadap mereka. Dan tidak mudah melontarkan kata-kata yang mengandung doa keburukan bagi mereka. Justru yang kita lakukan harus adalah mendoakan kebaikan bagi mereka. Jangan mendoakan keburukan. Soal doa keburukan bisa saja yang dilontarkan kepada si anak oleh kedua orang tua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jarang ketika Allah mengkabul doanya, orang tua kemudian menyesal. Karena itu berhati-hati, tidak bermudah-mudah dalam hal ini. Justru kita harus mendoakan kebaikan bagi mereka. Bagaimana cara memberikan pengertian atau memahamkan anak-anak yang apabila ditegur dari kesalahannya, mereka menjawab, Umi Abi saja seperti itu. Nah ini yang kembali, ini yang kita katakan pentingnya apa tadi? Qudwah hasanah. Mesti begini. Hasil akhirnya mesti begini kalau tidak ada qudwah hasanah itu. Tidak usah terlalu banyak pembahasan tentang bagaimana mendidik anak yang baik. Pembahasan tentang qudwah hasanah saja itu sudah cukup. Ya. Karena itu yang menjadi landasan pondasinya dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ini sesuatu yang kontradiktif dan terjadi. Fakta memang di lapangan seperti itu. Ya. Maka ini sebuah kesalahan yang besar. Kita harus mulai memperbaikinya. Makanya tidak salah kalau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada diri anak-anaknya itu sebahagian besarnya justru disebabkan oleh orang tuanya. Memang faktanya demikian, banyak orang tua yang tidak perhatian dan tidak sadar dalam hal ini. Kita sebagai orang-orang yang dianugerahi, diberi nikmat mengenal sunnah, tidak boleh seperti itu. Kalau sudah terjadi kontradiktif yang seperti ini, mustahil pendidikan yang baik akan terwujud. Jadi bagaimana caranya memahamkannya? Kita yang pertama mengawali meninggalkan hal-hal yang buruk yang kita larang untuk anak-anak kita dan melaksanakan perkara-perkara yang baik yang kita perintahkan anak-anak kepadanya. Dan itulah, ya, itu kaidah dalam qudwah hasanah. Bagaimana sebenarnya hukumnya jika bermain game? Karena fakta yang terlihat adalah bahwa sebagian besar dari kalangan salafi masih membiarkan anak-anaknya memegang HP, mengotak-ngatik, bermain, dan mengunduhin. Alasan mereka membiarkannya adalah supaya anak-anak mereka anteng daripada main di luar. Ya subhanallah. Ini alasan yang tidak bisa diterima. Alasan yang tidak benar. Tak boleh kita sebagai orang tua bermudah-mudah dalam hal ini. Membiarkan anak menghabiskan waktunya di rumah, tapi bukan belajar. Main. Main game. Kita harus pintar-pintar memberi kegiatan yang bermanfaat, yang baik bagi anak-anak. jika tidak di luar rumah atau saat berada di dalam rumah. Bermain di luar bukan hal yang dilarang oleh seseorang. Nah, anak untuk bermain di luar, tapi kita berikan arahan yang baik kepada mereka. Kita pilihkan teman-teman yang baik untuk mereka. Kalau seperti ini, walaupun tidak bermain di luar, tinggal di rumah, tapi tidak ada kebaikannya. Anak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kasih pengertian untuk tidak banyak bermain di ya. Kadang-kadang kalau anak sudah pegang HP bermain game itu kan menghabiskan waktu yang lama. Dan kalau bisa, bahkan seharusnya kita tidak menyimpan HP di sembarang tempat. Simpan HP di tempat yang memang tidak bisa dijangkau oleh anak-anak. Insya Allah Ta'ala, kalau anak-anak sudah sibuk dengan sesuatu yang lain, akan terlupakan dari permainan-permainan yang seperti ini. Pagi mereka sekolah, pulang jam berapa? Siang, asar. Pulang asar, sudah Masya Allah. Waktu yang padat, lama. Pulang asar. Selanjutnya anak istirahat di rumah. Malam diajak, ngobrol. Ditanya bagaimana sekolahnya, ada PR enggak, mana lihat tulisannya, atau berikan tambahan-tambahan pendidikan yang lain. Dan orang tua dalam hal ini jangan sampai sering meninggalkan anaknya. Ya. Kalau bisa selagi di rumah itu harus selalu kita tempel. Jangan sampai meninggalkan mereka. Sering keluarnya orang tua ini juga memberi dampak yang buruk sebenarnya terhadap anak-anak. Nah, mereka walau bagaimanapun butuh kepada perhatian kita. Bagaimana mencuci otak anak yang sudah terlanjur mendengar cerita porno yang disampaikan dari temannya yang pernah nonton video di HP. Kami para orang tua khawatir anak-anak tersebut jadi membahayakan, membayangkan atau berkhayal. Dan lebih parah lagi jika diceritakan lagi ke teman-teman yang lain. Apa tugas dan nasihat dari para guru dan orang tua? Nah, ini sebuah musibah yang besar. Sebuah musibah yang besar kalau ini menimpa anak-anak kita. Waliyahu billah. Memang saat ini, kita harus lebih memperhatikan ke masalah-masalah intern kita. Kita harus banyak melakukan perbaikan. Kalau untuk urusan perhatian kita kepada hal-hal yang sifatnya internal, eksternal, hal-hal luar, sikap kita kepada Hizbiyun, kepada Mubtadi, kepada ini sudah jelas. Namun kadang-kadang kita melupakan. Kita melupakan untuk memberikan perhatian kepada urusan-urusan internal kita. Satu di antaranya adalah urusan pendidikan anak-anak kita. Ini urusan internal. Banyak kasus yang terjadi di berbagai macam tempat. Tidak jauh dari kasus yang diceritakan ini. Di sebuah lembaga pendidikan. Pendidikan salah milih. Musibah yang sangat besar. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Artinya harus ada upaya. Harus ada action. Atau action. Harus ada upaya. Harus ada langkah-langkah. yang kita lakukan sebagai orang tua atau juga sebagai para guru. Ini penyakit yang menular, harus segera diatasi. Dan kita para guru yang harus langsung terjun menyelesaikan masalah ini, memperbaiki keadaan ini. Kita para guru harus langsung terjun. Orang tua harus lebih berhati-hati. Na'udzubillah kalau sampai kejadian seperti ini karena tadi, karena tidak adanya qudwah hasanah, yang ada adalah qudwah sayyi'ah, qudwah yang buruk. Khusus untuk para mudarris, para guru, orang tua, tanamkan kepada mereka pendidikan akhlak, kemudian tanamkan rasa takut dari kemaksiatan. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beri pengertian anak yang dimaksud itu. Orang tuanya juga harus diberikan pemahaman seperti ini, seperti ini. Tidak bisa perkara yang sebesar ini kemudian saling apa istilahnya menyalahkan atau bahkan lebih mempercayakan kepada yang lain untuk mengurusi, so urusi aja sendiri. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Ini tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini para mudarris, para guru harus lebih proaktif. Tidak boleh membiarkan. Para asatidzah bertanggung jawab dalam perkara. Tidak jarang ketika kita berkunjung ke sebuah tempat, kemudian mendapatkan ada laporan seperti ini, seperti ini. Dan ternyata tidak ada penanganan yang jelas dari para mudarrisnya, dari para ustadz-ustadznya. Maka kita tegur, kita nasihati ustadz. Tidak boleh seperti itu. Ini perkara yang besar. Ini harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan. Karena kasus ini terjadi terus berulang. Ini kasus menyangkut moral, akhlak, maksiat yang tidak boleh diabaikan. Dosa besar. Apakah kita rela anak-anak kita terbiasa melakukan dosa besar yang seperti ini? Jelasnya. Berarti harus ada satu usaha yang kita lakukan. Sebagai mudarris, sebagai ustaz, sebagai asatidzah. Ada upaya. Kemudian juga sebagai orang tua. Jangan, ya sudahlah, itu kan anak-anak. Ada kalam ghair sahih. Perkataan yang seperti ini tidak benar. Jangan selalu sedikit-sedikit, ya wajarlah anak-anak namanya juga. Ya wajarlah anak-anak namanya juga. Ya. Tidak semua hal disikapi dengan hal yang seperti itu dan diucapkan perkataan yang seperti itu. Kalau sudah seperti ini bukan ya wajarlah itu anak-anak. Nah, ini menyangkut orang besar, menyangkut orang dewasa. Ya. Ini ada kesalahan. Kok bisa di HP ada tontonan yang tidak layak kemudian dilihat oleh anak-anak? Subhanallah. Kita ini mau membangun sebuah pendidikan yang bernuansa Islami, din. Ingin mendidik mereka di atas akhlak yang baik, di atas akidah yang baik. Kok bisa seperti ini? Anak bisa dengan leluasa melihat HP yang di situ ada tontonan yang na'udzubillah merusak pola pikir mereka. Tolong orang tua, perhatian dalam hal ini. Ah, sudah katakan tadi bahwa para orang tua tidak boleh memperlihatkan sesuatu yang buruk di hadapan anak-anak. Kalau ada sesuatu yang sekiranya tidak layak diketahui oleh anak-anak, jangan. Jangan dibiarkan anak-anak mengetahui. Sembunyikan. Lagi pula apa keuntungannya kalau orang tua menyimpan video yang seperti itu di HP, subhanallah. Apa keuntungannya? Kita sebagai para orang tua lebih tahu, lebih profesional, lebih mengerti dibandingkan dengan adegan-adegan yang dipertontonkan di video tersebut. Iya kan? Ini kalau sampai ketahuan sama anak-anak, Masya Allah. Innalillah, musibah yang besar. Musibah yang besar. Gak boleh dibiarkan. Segera pergi. Orang tua harus lebih berhati-hati lagi sekarang ini. Ana juga sudah katakan tadi bahwa si anak itu akan lebih dapat mengambil faedah dari yang dilihat dibandingkan dari apa yang telah didengarkannya atau diucapkan oleh orang tuanya atau bahkan oleh gurunya, mudarrisnya. Jadi harus ekstra hati-hati sekarang ini. Banyak anak yang sudah dewasa sebelum waktunya. Ya. Kenapa? Karena lingkungan menuntut seperti ini. Keadaan. Kita harus tahu perkembangan-perkembangan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita sehingga kita melakukan upaya-upaya agar anak kita tetap baik, tetap selamat. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita sebagai mudarris, guru, asatidzah bagi mereka. Jangan dianggap sepele. Ini sudah perkara besar. Perkara besar. Ini yang terlibat atau yang terkena bukan hanya satu orang, tapi bisa semua anak ya, terjauh. Sebelum itu terjadi, selesaikan, dudukkan permasalahan ini. Nah. Kalau urusan pendidikan itu tidak ada perkara yang remeh, tidak ada perkara yang ringan. Semuanya perkara yang besar yang butuh mendapatkan perhatian yang besar. Mohon nasihat tentang bahayanya TV terhadap anak-anak di kita. Hadirin rahimakumullah. Kita sebagai orang tua tentu sangat besar kekhawatirannya terhadap kerusakan anak. Kita tidak mau anak-anak kita rusak. Tapi nyatanya, kita sebagai para orang tua masih lemah menghindari berbagai kerusakan. Satu sisi kita ingin anak-anak kita itu terlindungi dari berbagai macam kerusakan, tapi di sisi lain kita sebagai orang tua tidak melindungi diri dari kerusakan. Bagaimana bisa melindungi anak dari kerusakan? Kita tidak boleh selalu menyalahkan anak. Kamu boleh jangan nonton TV. Sementara kita sediakan TV di rumah. La haula wala quwwata illa billah. Sudah sekarang nih, punya belajar. Jangan nonton TV terus. Oh, punya belajar sekarang jam 7 itu sudah masuk. Tidak bisa kalau kita sediakan TV di rumah. Apalagi kita mencuri-curi waktu untuk juga menyempatkan diri menonton sinetron. Ya, sebagai orang tua. Ya, subhanallah. Ini keburukan, ini kejelekan. Yang lagi-lagi anak katakan, jangan diperlihatkan yang semacam ini di hadapan anak-anak. Ya. Wah, kesempatan nih Abi lagi kerja, anak-anak sekolah. Di rumah tinggal sendirian. Ada anak yang masih kecil, 5 tahun, 4 tahun, nggak sekolah, 4 tahun. Nyetel gitu, nonton. Mana? Dalam keadaan dia punya harapan, anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Anak yang menjauhi TV dan hal-hal yang rusak lainnya. Sementara, dianya seperti itu. Uminya seperti itu. Kita tidak akan bicara soal kerusakan TV. Insya Allah, saya paham betul. Ya. Soal apa mudorotnya TV ataupun Android lah katakan ya, untuk anak-anak. Sudah paham itu semua. Yang paling penting untuk kita tekankan itu adalah sejauh mana kesadaran kita sekarang sebagai orang tua. Ya. Jangan satu sisi kita mengharapkan anak-anak terhindar dari kerusakan, tapi di sisi lain kita malah masuk ke dalam kerusakan itu. Sarana dan prasarana seperti ini, yang mengarah kepada kerusakan harus ditutup. Anak itu polos. Dia bisa cerita kepada yang lain. Boleh. Mau tahu gak? Tadi malam aku nonton ini cerita. Keesokan harinya, anak yang diceritakan itu ngajak. Nonton yuk sekarang. Pulang sekolah, gak pulang. Tapi malah ngumpul di rumah. Temannya yang punya televisi. Nonton bareng. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada fasilitas. Ya, karena ada fasilitas. Bukan milik orang lain lagi fasilitasnya. Subhanallah. Milik orang tua yang anaknya teman anak kita. Jangan banyak beralasan loh, saya nggak sengaja beli TV ini atau ini bukan saya nggak beli, ini diberi, ini dikasih. Alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Kalau kita sebagai orang tua ingin betul-betul menjaga anak-anak dari berbagai macam kerusakan, maka harus ada upaya dari kita untuk membendung segala kerusakan bisa masuk ke dalam rumah kita. Kalau tidak bisa seperti itu, jangan bicara kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, yang baik. Alhamdulillah kalau seandainya kita berkoar-koar di luar Koja Iyun, mereka punya TV aku waktu muat ini-gini bicara soal kesesatan mereka ya, soal televisi sementara kita sendiri malah jatuh ke dalam ini sebuah kontradiktif yang besar. Kalau kita ingin terhindar anak-anak kita dari kerusakan televisi, ya jangan fasilitasi, jangan ada televisi di rumah kita. Nggak disetel kok, ditutupin misalnya, pakai karung. Anak tanya ini apa? Televisi. Atau malam-malam orang tuanya nonton, anaknya bangun. Ini lagi ngapain itu? Tolong kita ini ingin bertawun, ingin berupaya melaksanakan, menunaikan amanat Allah, wasiat Allah dengan baik, kita harus saling bahu-membahu, saling dukung. Jangan sampai karena kelemahan, kesalahan yang kita lakukan, kemudian akibat buruknya dirasakan oleh saudara-saudara kita. Bantu teman-teman kita, bantu saudara-saudara kita untuk mewujudkan pendidikan yang baik. Gak ada seorang pun di antara kita yang paling sempurna keadaannya. Jelas itu. Semua kita pasti punya kesalahan, semua kita pasti punya kekurangan, tapi tolong bantu teman-teman kita. Bantu saudara-saudara kita yang ingin mewujudkan pendidikan yang baik yang ingin memiliki anak yang soleh. Bantu. Bantu mereka. Jangan karena gara-gara kita, pendidikan salah itu menjadi hancur lebur. Rusak. Kita harus sadar bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Kita harus saling dukung. Jangan sampai ada kemungkaran di tengah-tengah kita. Jangan sampai ada kemungkaran di tengah-tengah kita. Karena ini bisa menghambat barokahnya pendidikan yang kita ingin wujudkan. Bantu saudara-saudara kita. Bantu teman-teman kita. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Kita tahu ada saudara kita yang memiliki sarana kerusakan di rumahnya, kita ingat. Tolong. Yang seperti ini. Jangan sampai ada. Diingat, jangan dibiarkan. Jangan, wah, gak enak ngomongnya. Nantilah nunggu Ustaz saja. Ustaz. Alhamdulillah kalau Ustaznya atau asatidahnya atau mudarid-mudaridnya itu langsung segera menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau tidak, ini kerusakan akan terus berkembang. Ya. Kita semua punya tanggung jawab. Makanya ada istilah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, saling menegur, saling tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Jadi memang urusan pendidikan itu selalu menitik beratkan peran orang tua dan peran para pendidik selain orang tua. Dua itu. Harus betul-betul nampak kerja kerasnya. Ada dulu, ya kalau dulu, kebiasaan orang-orang haula, ya, Roja Iyun, Sururion itu, biasa mereka, UTV, DTCD, mainan, apalah segala macam, supaya anaknya tidak main di luar, di fasilitas. Ini yang biasa mereka lakukan. Ini membentuk karakter yang buruk terhadap anak-anak secara tidak langsung. Kita salafiyun tidak boleh seperti itu. Kalau sampai penyakit ini mulai masuk ke dalam tubuh kita, hati-hati. Waspada. Jangan harap kita bisa mendapatkan asar dan dampak dari pendidikan agama yang sedang kita jalankan. Tarbiyah diniyah yang sedang kita jalankan. Hindari sekali lagi berbagai hal, kesalahan, kekeliruan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Tolong tidak boleh dibiarkan. Kalau perkara yang seperti ini. Nah, mengurangi keberkahan. Bisa menghambat proses pendidikan yang baik. Menghambat kesolehan anak-anak kita. Penyakit yang harus segera kita atasi. Demikian insyaallah. Allah Ta'ala. أعلم الصواب.